berbahasa Arab dengan mudah belajar. Belajar, ingat belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Antum melihat orang yang hebat luar biasa, itu enggak ada yang instan. Ya, jangan termakan dengan cerita-cerita fiktif superhero. Ya, ini perlu tak sampaikan supaya antum tahu bahayanya pahlawan-pahlawan fiktif buatan orang-orang kafir. Mau itu produknya DC Comic atau Marvel. Kurang apa? Mau disebutkan rijalnya? Ya. Banyak sekali unsur-unsur pelanggaran syariat yang hendak dijejalkan secara paksa oleh orang-orang kafir kepada anak-anak muda di kalangan kaum muslimin untuk menjauhkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akadawala. Naam, salah satunya untuk menjadi superhero ada cara yang instan, digigit laba-laba Spider-Man. Ya toh? Akhirnya antum mimpi, wah kalau ada laba-laba ini cocok ini jadi Spider-Man. Enggak, lengket enggak, bengkak iya. Ya toh? Akhirnya kejatuhan cicak, cicak men. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada yang instan. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Semuanya dilalui dengan kerja keras. Usaha yang maksimal. Dilalui dengan tangisan darah. Ya, dengan begadang. Enggak tidur. Dengan nyenyak. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Banyak yang harus dikorbankan. Ya, untuk mendapatkan ilmu agama Allah yang mulia. Tidak ada ceritanya yang instan. Ajid wala haraj. Dari ulama zaman dahulu, dari generasi para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, al-a'immah. Tidak ada yang instan. Semuanya belajar dengan sungguh-sungguh. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya, jadi antum kalau lihat ada Ustaz Fulan, Masya Allah, luar biasa, i'rabnya, bacaannya, fasih, seolah-olah dia hafal kamus, padahal enggak hafal, kan gitu ya. Itu enggak didapatkan dengan sehari dua hari, setahun dua tahun, enggak dapat. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Ma'al ayyam. Ya, ma'al ayyam. Dan saat inilah, waktu yang saat ini antum berada, sanifidina azani Allah wa iyyakum, itu sebagai waktu yang paling menentukan. Sari fahami? Nah. Hakada ikhani fidina azani Allah wa iyakum. Kalau antum sia-siakan waktu sekarang, antum akan menyesal di kemudian hari. Ya. Tidak ada yang instan. Saya ulangi lagi, tidak ada yang instan. Ya. Antum harus berjuang, berkorban, ya, dan jangan pernah putus asa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuban kepada Allah. Jangan su'uban. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, ana inda wanni 'abdi bi. Aku tergantung dugaan hamba-hambaku terhadap diriku. Kalau orang su'uban kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia duga. Wah, saya tidak mungkin jadi kaya Al-Kisai. Saya tidak mungkin kaya Al-Asmu'i. Saya tidak mungkin kaya Al-Khalil. Saya tidak mungkin kaya Farosdak. Ya, tidak mungkin saya jadi ahli nahwu. Jadi doanya asal-asalan. Ya. Maka Allah berikan sesuai dengan yang apa yang antum harapkan. Apa yang antum duga terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keyakinan antum kuat. Ya. Berdoa kepada Allah supaya diberi pemahaman, maka itu perkara yang sangat mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang kita tahu keahlian beliau, keilmuan beliau, setiap kali mengalami kesulitan, shalla rak'atain, salat dua rakaat. kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mufahhim Sulaiman fahhimni, wahai zat yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berikan pemahaman kepadaku. Hasilnya apa? Kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim, murid beliau, ya, mensifati gurunya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ka'anna hadhil ulum mawdu'atun baina ainaihi, seolah-olah semua ilmu ini itu ada di hadapan Ibn Taimiyah. Ya'khudhu ma syaa wa yatruku ma syaa. Beliau ambil yang beliau suka, beliau tinggalkan yang enggak beliau suka. Apapun yang beliau geluti, beliau pakar di bidangnya. Bahasa Arab jago, fikih jago, tafsir jago. Ya, rudud apalagi. Semua ashabul ahwa'i wal bidah tiarab. Ya, tiarab. Di hadapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan generasi-generasi sesudah Ibn Taimiyah, dari tokoh-tokoh sesat yang menyiapkan kader-kader mereka untuk membantah buku-bukunya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, justru insaf setelah baca bukunya Ibn Taimiyah. Luar biasa. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau menghabiskan waktunya dengan main bola, main voli, futsal? Tidak. Ya, beliau habiskan untuk apa? Murajaah ilmu, menghafal ilmu, menulis ilmu. Ya, dihidupkan dengan ilmu. Dan itu semua ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dengan perjuangan. Ya, antum semua adalah para pemuda. Jadilah orang-orang yang memang bermental pemuda sejati. Pemuda itu apa? Pemberani. Pemuda itu apa? Kuat. Pemuda itu apa? Tangguh. Pemuda itu apa? Pantang menyerah. Pemuda itu apa? Tangguh dalam menghadapi ujian dan cobaan. Pemuda itu apa? Enggak baperan. Kalau baperan bukan pemuda. Terus pemudi. Antum mau yang mana? Pemuda atau pemudi? Di hadapan ana ini syabab atau fatayat? Loh, enggak ada yang jawab. La haula wala quwata illa billah. Syabab amil fatayat? Syabab. Kun syababan. Kunu syababan. Ya, jadi pemuda yang sesungguhnya. Tangguh, pemberani, pantang menyerah. Ya toh? Bisa dipahami? Dan jangan baperan. Nek baperan bukan pemuda sekali lagi, tapi pemudi. Ya, silahkan masing-masing dari antum setelah ini nanti lihat cermin masing-masing. Antum masih pemuda atau sudah bergeser jadi pemudi? Kalau sudah bergeser jadi pemudi, besok hari Jumat pindah. Ya, pindah pondok. Sanfidina azani Allah wa iyyakum. Karena di sini tarbiyatul syabab. Ya, kalau tarbiyatul fatayat dan tarbiyatul nisa di sono. Ya, jadi kalau antum sudah merasa bukan pemuda lagi tapi pemudi, besok jangan pakai jubah, pakai jilbab. Paham maksud ana? Naam. Hakadha sanfidina azani Allah wa iyyakum. Tayyib. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naktabi bihadal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu. Barakallahu fikum.